نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، kita lanjutkan materi kita dari kitab Sahih Bukhari dan kita memasuki bab yang ke-45 dari kitab Janaiz. Pada bab yang ke-45, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala beliau memberikan terjemah bab dan bab ma yunha minan nawh wal buka wa zajri an dalik, bab larangan dari an-niyahah dan menangisi, itu meratapi orang yang meninggal, dan larangan keras, saya teguran yang keras dari perkara tersebut. Dan sudah kita kata bersama bahwasanya an-niyahah meratapi orang yang mati itu termasuk dari al-kabair, termasuk dari dosa besar. Bahkan lebih dari itu, Nabi mengkhabarkan bahwasanya an-niyahah itu termasuk salah satu perkara yang terus turun-temurun dan diwarisi, yang mana aslinya merupakan perkara jahiliyah, perbuatan orang-orang jahiliyah. Nabi SAW mengatakan arba'un fi ummati min amri jahiliyah la yatrukunahun al-fakhru bil ahsab wa ta'nu bil ansab wal istisqa bin nujum wal niyahah. Ada empat perkara dari perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat ini, dan salah satu adalah an-niyahah, meratapi orang yang meninggal. Dan kita banyak menyaksikan ketika terjadi kematian, masih banyak kita menyaksikan ratapan-ratapan yang dilakukan, terutama oleh kalangan kaum wanita. Dan dalam bab ini beliau menyebutkan dua hadis. Hadis yang pertama hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan sudah kita lihat beberapa bab yang lalu. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Haushab qala haddatsana Abdul Wahhab wa Abdul Wahhab ibn Abdul Majid al-Thaqafi qala haddatsana Yahya ibn Sa'id qala akhbarni Amrah وعمر بنت عبد الرحمن الأنصارية مريد عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة جلس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يُعْرَفُ فِيهِ الْحُزْنُ وَأَنْ أَطَّلِ مِنْ شَقِ الْبَيْتِ مِنْ شَقِ الْبَابِ فَأَتَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ نِسَى جَعْفَرَ وَذَكَرَ بُكَاهُنْ فَأَمَرَهُ بِأَنْ يَنْهَهُنْ فَذَهَبَ رَجُلٌ ثُمَّ أَتَى فَقَالَ قَدْ نَهَيْتُهُنْ وذكر أنهن لم يطعن فأمر ثانيا أن ينههن فذهبا ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا أشد من محمد بن حوشب فزعمت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فهث في أفواههن تراب فقلت أرغم الله أنفك فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. Dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan tatkala datang berita kematian Zaid bin Harithah dan Ja'far dan Abil bin Rawah radhiyallahu taala anhum, di mana mereka gugur di perang Mu'tah, Quwadan lil muslimin, dan mereka gugur dalam keadaan sebagai qaid-qaid, panglima-panglima perang kaum muslimin. Satu persatu tiga panglima kaum muslimin gugur di perang tersebut. Ketika sampai berita meninggalnya ketiga orang sahabat yang tersebut, yurafu fihi al-huzn, terlihat pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kesedihan. Dan aku melihat tersebut min syaqil bab, melihat kejadian Nabi SAW yang akan beliau ceritakan. Beliau terlihat sedih, dia tatung oleh salah seorang sahabatnya dari syaqil bab, dari celah pintu rumah. Ketika beliau duduk dalam badan sedih, datang salah seorang sahabat yang mengatakan, wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum wanita di rumah Ja'far mereka sedang menangis, menangisi Ja'far yang gugur di perang Mu'tah. Maka Nabi memerintahkan sahabat tersebut untuk melarang mereka dari al-buka. Maka orang tadi pergi dan melaksanakan perintah Nabi SAW, melarang mereka dari al-buka, dari menangisi orang yang meninggal. Kemudian datang kembali dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya telah melarang mereka, akan tetapi mereka tidak mentaatiku. Maka Nabi memerintahkan untuk yang kedua kali untuk melarang mereka dari al-buka. Dan dia pergi, kemudian datang kembali dan mengatakan, wallahi fadna galabna ni. Dua yang lalu sudah kita lalui sampai tiga kali, dan laporannya sama, mereka tidak mentaati. Dan terakhir dia mengatakan, demi Allah, laqad ghalabna ni, aku sudah tidak sanggup lagi untuk melarang mereka karena mereka tidak mau taat. Dan Muhammad bin Hawshab ragu-ragu apakah sahabat tersebut mengatakan ghalabna ni atau ghalabna na. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Nabi berkata kepada sahabat tersebut, fahthu fi afwahina turab, lemparkan atau taburkan di mulut-mulut mereka tanah agar mereka berhenti dari menangisi Ja'far. Maka aku berkata kepada atau tentang sahabat tersebut, arghamallahu anfak, semoga Allah menjadikan hidungmu di tanah. Kalimat yang biasa diucapkan ketika mencerca seseorang. Fawallahi ma anta bifa'il, demi Allah kamu tidak bisa melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu mencegah kaum wanita di rumah Ja'far dari menangisi Ja'far. Dan engkau pun tidak membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam fil anak, dalam kelelahannya. Tidak membiarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang dalam keadaan anak, dalam keadaan sedih dan duka. Bahkan engkau tambah hal tersebut, kedukaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berita kaum wanita di rumah Ja'far. Dan syahidnya Nabi berkata kepada sahabat tersebut, fahthu fi afwahin turab, zajar dari Nabi SAW, batangan dan teguran Nabi SAW yang keras dari Al-Buka, itu Amniyah Al-Mayyid, meratapi orang yang meninggal. Kemudian hadis berikutnya, qala hadatsana Abdullah ibn Abdul Wahhab, qala hadatsana Hammad ibn Zaid, qala hadatsana Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub ibn Abi Tamimah, Muhammad bin Sirin, an Ummi Atiyah radhiyallahu ta'ala anha, qalat akhada alina an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam inda al-bay'ah alla nanur. فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلا وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. Dari Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala beliau mengatakan, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat kami, di antara baiat yang beliau ambil dari kami adalah Allah nanu, agar kami tidak melakukan niyah. Nabi membaiat para sahabiat untuk tidak melakukan niyah. Sekali lagi, niyah minal kabair, termasuk dari dosa besar, dan pelaku-pelakunya itu saja di kalangan wanita. Kemudian kata Ummu Athiyah, fama wafat minna mar'ah ghaira khamsin niswah, dari wanita tersebut yang bayat Nabi SAW tidak ada katanya yang menunaikan janji tersebut kecuali lima orang wanita yang kokoh dengan janjinya. Dan ini menunjukkan kelemahan wanita sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW tentang wanita, naqisatu aqlin wa din, maka ada orang yang lemah akal dan agamanya. Sampai ketika sudah bersumpah, diambil sumpahnya oleh Nabi SAW untuk tidak melakukan niyah, masih saja terjatuh pada hal tersebut. Kecuali lima orang wanita, Ummu Sulaim dan Ummul Ala dan putri Abi Sabrah, Imrati Mu'ad, dan dua wanita yang lainnya. Ini hadis Ummu Athiyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini menunjukkan tentang betapa besarnya perkara niyah, meratapi orang yang meninggal. Nabi SAW sampai membaiat para sahabiat untuk tidak melakukannya. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami' Shahih min Laysa bi Shahihain, dan kita masih berada di materi al-iman bi alamati sa'ah, beriman dengan tanda-tanda hari kiamat. Dan materi kita masih berkaitan dengan dajjal yang akan keluar di akhir zaman. Qala Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, haddatsana Musa bin Ismail, Abu Salamah Tabudaki, قال أخبرنا جرير وجرير بن حازم قال أخبرنا حميد بن هلال عن أبي الدهمة كان اسمه الشيخ مطعنا ما أبو الدهمة قال سمعت عمرو بن حسين يحدث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بدجال فلينأ عنه فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات أو لما يبعث به من الشبهات هكذا قال إما قال مما يبعث أو لما يبعث. قال الشيخ رحمه الله, هذا حديث صحيح, وأبو دهوى وأبو دهما اسمه قرفة ابن بهيس بتصغير وثق ابو سعد كان بتهذيب تهذيب. والحديث اخرج ابن ابي شيبه رحمه الله تعالى فقال وكي عن جرير. حدثنا وكان جرير ابن حازم عن حميد بن هلال عن ابي دهم عن عمرو بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع منكم بخروج دجال فلينأ عنه ما استطاع فان الرجل ياتيه وهو يحسب انه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه مما يرى من الشبهات. Dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar keluarnya dajjal falyan'an, hendaklah dia menjauh darinya, menghindar dari dajjal dan dari fitnahnya. Kenapa demikian? Kata Rasulullah, fawallahi, demi Allah, inna rajul la yatihi wa huwa yahsibu annahu mu'min. Ada seseorang ketika mendengar datangnya dajjal, bukannya dia menghindar menjauhi dajjal, tapi dia mendatanginya dalam keadaan dia mengira dia adalah seorang mukmin, yakin sehingga dia bisa bertahan keimanannya. Fayatba'u, akan tapi ketika berjumpa dengan dajjal, bukannya dia kokoh di atas keimanannya, tapi justru mengikuti dajjal. Apa sebabnya? Mimma yab'atsu, atau lima yab'atsu bina syubhat, dikarenakan syubhat-syubhat yang dilontarkan atau yang dia lihat dari dajjal tersebut. Yang tadi dia mulai beriman, akhirnya dia tergelincir dan mengikuti dajjal, menjadi pengikut dajjal. Jadi seperti yang dikatakan oleh para ulama kita, salafun salih, kita harus berhati-hati dari yang namanya asyubhat. Dan jangan sampai seorang yarkan ila nafsi, merasa percaya diri bahwasanya dia bisa kokoh dan dia tidak menghindari syubhat, menghindari fitnah. Kata para ulama, asyubhat khattafa wal qalb dhaif, yang syubhat itu menyambar dalam keadaan hati manusia itu lemah, sangat mudah terpengaruh oleh yang namanya syubhat. Dia merasa beriman, merasa kuat, tapi ketika datang dajjal dan dia tidak menghindar, justru dia terfitnah oleh dajjal. Dan itu menunjukkan bahwasanya orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Hadis yang sering kita dengar dan kita hafal bersama, Nabi SAW mengatakan inna sa'id la man junibal fitnah, orang yang bahagia adalah orang yang dijauhkan dari fitnah. Dan beliau ulang tiga kali kalimat sebut inna sa'id la man junibal fitnah. Dan juga hadis yang lainnya yang mengkhabarkan tentang fitnah, al-qa'idu fiha khairun min al-qa'id, orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri. Wal qa'im khairun min al-mashy, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Wal mashy khairun min as-sa'y, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari menuju fitnah. Fa man wajada minha ma'adan falyaud bih. Ma'adan wa marja'an falyaud bih. Barang siapa ketika terjadi fitnah dia mendapatkan tempat berlindung, maka hendaklah dia berlindung di tempat sebut dari fitnah. Dan terutama sih fitnah yang sangat besar, bahkan dikatakan fitnah yang paling besar yang ada di muka bumi ini, fitnah dajjal. Dan sudah kita di Sahih Muslim bagaimana besarnya fitnah dajjal. Dia mengaku Rabb sebagai Tuhan, dan dia bahkan bisa menghidupkan orang yang mati, orang dipenggal lehernya, dipisahkan dari tubuhnya, kemudian datang kembali dalam keadaan hidup. Kemudian menyeru kaum yang mana tadinya tempatnya sangat gersang, tidak tumbuh tanaman dan pepohonan dan hewan ternak mati. Ketika disuruh dajjal dan mengikuti dajjal, maka hewan ternak mereka berkembang biak dan tanaman dan pepohonan tumbuh dengan suburnya. Dan datang ke tempat yang lainnya menyeru, kemudian tidak mau mengikutinya, maka ditimpa dengan kekeringan dan kelaparan. Ya, fitnah yang sangat besar. Jangankan seperti itu, zaman sekarang kebanyakan orang ketika ditimpa musibah, ada bencana alam misalnya, kemudian mereka ditimpa kelaparan, datang orang Nasor, orang Kristen, bawa Indomie atau bawa amplop uang, mereka rela menjual agamanya. Apalagi ini fitnah Dajjal yang sangat besar. Oleh karena itu kita diperintah oleh Nabi Sallam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap akhir salat kita, sebelum salam, setelah tasyahud, dari fitnah Dajjal. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih Dajjal. Karena fitnah yang sangat besar. Dan juga di sini menunjukkan bahwasanya kita hendaknya dalam menjaga istiqomah senantiasa memohon kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kita bersandar kepada diri kita. Diri kita lemah. Lihat dalam hadis ini kata Nabi sallam, "Wa yahsibu anna mu'min." Orang ini mengira dirinya mukmin dan bisa menghadapi fitnah Dajjal. Ternyata justru tergelincir. Dan justru dia menjadi pengikut Dajjal dengan syubhat tersebut. Senantiasa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua fitnah. Ma dhahara minha wa ma batan. Kemudian menghindari tempat-tempat yang bisa menggelincirkannya. Menghindari tempat-tempat yang menyebabkan dia bisa tergelincir dan terjauh dari hidayah. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.